ayuhal hadirun wal hadirat jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah nama lain dari Riyadul Jannah, kebun-kebun surga bagi ahlu sunnah wal jamaah ini. Di dalamnya didapatkan ketenangan, sebenarnya Rasulullah terangkan tumakninah sakinah, karena dengan adanya naungan malaikat Allah Subhanahu wa taala pada thalabul ilm. Juga di sana diterangkan tentang diampuni dosa-dosa para penuntut ilmu tersebut oleh seluruh makhluk, bahkan sampai pun ikan-ikan yang ada di dalam air, dalam lautan, ikut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada para thalabul ilm. Barakallahu fikum ayyuhal hadirun. Murajaah terlebih dahulu pelajaran yang kita sampaikan malam Ahad. Ainda MDW dari 1, MDW 1 nomor 14. Yang mudah soalnya, pertama mudah. Kira-kira berapa kali Rasulullah bersumpah? Berapa kali Rasulullah bersumpah yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin? Berapa kali? Berapa? Ahsan, 60, bahkan lebih dari itu. Ijlis. 60 kali. Lebih dari 60 kali. MDW 2 nomor 13. Sudah kembali? 13, MDW 2. Belum ada? Baik. Gantinya 15. MDW 2 nomor 15. Ada? Baik. Soal sesuai dengan yang antum pahami atau yang antum catat. Kenapa Rasulullah bersumpah? Kenapa Rasulullah kok bersumpah gitu? Alasannya apa? Karena apa? Kurang jelas. Mengharuskan untuk bersumpah. Kondisinya mengharuskan untuk bersumpah boleh salah satunya sebagai alasan. Asan, Ijlis. Alasan yang lain. Dan MDW 3 nomor 4. Nomor 4. MDW 3 nomor 4. Nah, alasan yang lainnya apa kira-kira? Asan, untuk menegaskan perkara, peristiwa, perkataan yang ingin Rasulullah sampaikan atau yang sudah terjadi. Baik, asan. Menegaskan, memperkuat. Idris. Takmili nomor 6. Nomor 6. Wujud. Takmili 6. Nah, lupa dengan nomornya. Dilihat ya nanti. Suatu saat dilihat biar ingat nomornya. Ahsan. Sebutkan salah satu contoh Rasulullah bersumpah. Salah satu contoh. Ahsan. Waladhi nafsi biyadihi. Hadis yang dapat dalam pembahasan ini. Ijlis. Menghafal hadis sekarang. Biar sesekali semuanya bersama. Semuanya. Dari MD sampai tertinggi. Tafasul 1 TD. Nah, baca semua hadis ini. Ikra'u. Kumu waqra'u. Baik. Masuk pada penjelasan hadis dan fikih hadis kalau waktunya cukup. Kita baca terlebih dahulu hadisnya yang kalian sudah baca tadi. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyub dzambi a'dzam qala taj'al lillahi nidda wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala an taqtula walataka khasyata an ya'kula ma'ak. Dalam lafaz yang lain ayyata'ama, pakai lafaz ayyata'ama ma'ak. Qultu thumma ayyu qala antu zaniya bi halilati jarik. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia, sahabin Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dosa apa yang terbesar? Rasulullah memberikan jawaban, engkau berbuat membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menciptakan dirimu. Kemudian aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, engkau bunuh anakmu, khawatir makan bersamamu. Kemudian aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Halilah itu, mananya istri atau mengandung orang lain nanti budaknya. Baik. Dan dianya, yang apa perempuannya dari fi'il tuzani, dia adalah apa sepakat mau. Baik. Karena kalau tidak mau pakai kata-kata apa antazni, engkau berzina, sementara yang dia sebenarnya enggak mau tapi kamu paksa gitu maknanya. Kalau di sini dia adalah muafik, dia perempuannya adalah setuju. Itu bedanya lafaz antuzani dengan antaznia. Ada tambahan alif, ada perbedaan makna sedikit. Syarahnya, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu min talabatil ilmi haqiqatan yumathiluhu aw yazidu alaih. Ibnu Mas'ud adalah penuntut ilmi yang secara hakiki, bahkan teladannya, suri tauladannya, atau bahkan lebih dari itu, senior dalam menuntut ilmu. Terbukti apa? Terbukti dengan pertanyaan yang beliau lontarkan ini antara lain. Pertanyaan yang beliau lontarkan, perkara yang sangat penting ini. Tentang kesirikan yang pertama, dan seterusnya. Kemudian, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu min aktsari sahabah su'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sana juga ada sahabat yang lain yang dia adalah sangat sering bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan sekedar ingin tahu saja, bukan. Nanti ada penjelasan di bawah. Pertanyaan para sahabat itu adalah apa? Bukan sekedar tahu tapi ingin mengamalkannya. Mengamalkan jawaban tersebut. Walihada lama sallahu ay sallahu Hurairah an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini, ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, man asadun nasi bisyafa'atika, apa wahai Rasulullah, atau siapa wahai Rasulullah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu nanti? Nah, siapakah mereka orang yang berbahagia dengan sebab mendapatkan syafaatmu di yaumul kiamati kelak? Qala laqad dhanantu an la yas'aluni ahadun ghairuka. Ahadun ghairuka. Au kalimatan nahwaha. Lama ara min hubbika lil ilmi. Apa jawaban Rasulullah atau apa komentar Rasulullah ketika sahabat Abu Hurairah bertanya ini? Sungguh aku mengira tidaklah ada seorang bertanya selainmu atau kalimat yang semisal ini. Karena aku melihat engkau orang yang sangat cinta pada ilmu. Kalau enggak cinta ilmu, enggak ada apa ya, interaksinya enggak ada. Kalau pernah bertanya, itu menunjukkan dia dalam hatinya itu bereaksi. Reaksinya apa? Ini tumbuh. Yang enggak paham, bertanya. Nah, begitu. Ada semangat. Kalau cuma diem saja, nah, itu apa? Pasif. Kurang diketahui kesemangatannya. Baik, Ibnu Mas'udin sa'ala maratan ayyul dzambi a'dzam wa maratan sa'alahu ayyul amal ahabba ila Allah. Suatu kali Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dosa apa yang terbesar sebenarnya hadis ini. Di kali yang lain beliau bertanya tentang amalan apa yang Allah cintai. Wa sahabatu yas'aluna an dzalika la li ajli an ya'rifu hadza ahabba ila Allah wa hadza a'dham la walakin min ajli an yastanibuhu in kana dzanban wa an yaf'aluhu in kana ta'atan. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya bukan sekedar mengetahui jawabannya, ini yang Allah cintai atau ini yang dosa terbesar misalnya, bukan. Akan tapi para sahabat tersebut bertanya agar menjauhi jika perkara tersebut dosa dan mengerjakannya jika perkara tersebut sebuah amalan ketaatan. Beda halnya dengan keadaan beberapa orang saat ini bertanya untuk apa? Berbangga-bangga misalnya di hadapan majelis untuk berbangga-bangga diri atau untuk menguji sejauh mana tingkatan marhalah ilmu penyampe atau muallimnya, mudarisnya. Dengan itu nanti dia akan menilai, nah, oh ini baru sampai segitu tingkatan ilmunya. Baik, bahkan tanya enggak tahu yang ini jawabannya, cuma wallahu alam, tanya lagi enggak tahu lagi. Baik. Dan itu bukan aib bagi mu'alim, tidak semua permasalahan agama diketahui. Bahkan para a'imah, imam-imam yang telah terdahulu, ketika menjawab tidak bisa menjawab wallahu alam, kemudian sampaikan, aku enggak tahu, sampaikan aku enggak tahu. Begitu. Baik. Qala anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, syarah lafadz ini, hadza a'dhamu dzunub wa asadul jinayat alladzi khalaqaka awjadaka wa amadaka wa a'udaka wa razaqaka fi batni ummik wa hayya'a laka al-abawain. Pertanyaan ini adalah sebesar-besar dosa, yakni kesyirikan yang dijawab oleh Rasulullah di sini. Perbuatan syirik itu sebesar-besar dosa dan kerusakan jinayat yang keras. Padahal dalam keadaan Allah telah menciptakan dirimu, mengadakan dirimu, memberikan kecukupan kepadamu, memenuhi apa-apa yang dibutuhkannya, rezekinya, ketika kamu di perut ibumu, dan menyiapkan untukmu kedua orang tua. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini apa? Tentang rububiyahnya diperkenalkan oleh Fadilatul Syekh kepada kita semuanya. Wa yassara lakal umur. Allah memudahkan urusan-urusan kalian. Sangat mudah urusan, terlebih zaman sekarang ini. Mau pergi kemana, transportasi, sangat mudahnya. Mobil tersedia bagus-bagus. Ya. Kendaraan tinggal milih yang mana. Dan relatif murah. Wa akhrajaka min batni ummika la ta'lamu sayi'a. Allah telah mengeluarkan dirimu dari perut ibumu dalam keadaan kau tidak punya ilmu sama sekali, dalam keadaan jahil. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat. Wa ja'alaka sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, hati, yang mana masing-masing ini adalah rukun-rukun daripada alat memahami ilmu melalui penglihatan, pendengaran, hati. Kalau itu enggak lengkap pada diri seorang, kadang berkurang untuk memahami ilmu tersebut. Tidak bisa melihat, buta, walaupun dia bisa memahami dengan dibacakan orang lain, sebagaimana Fadilatul Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, masih usia muda beliau buta. Nah, masih usia muda. Tapi tidak menghalangi beliau untuk bersama yang lain dibacakan kitab-kitab para ulama sehingga beliau mencapai derajat yang tinggi dalam agama ini. Maka kesempatan kita semuanya, lengkap jasmani kita, panca indera kita, jangan disia-siakan, terlebih usia muda saat encer-encernya untuk berpikir, untuk memahami, untuk menghafal. Naam, fisik kuat, gunakan sekaligus untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Jangan sambil lalu saja, cuma sebagai perbendaharaan, aku telah mondok sekian lama, kitabku telah numpuk sekian banyak. Nah, tapi amaliyahnya nanti sangat jauh dari ilmu yang dipelajarinya. Taib, dari sunnah-sunnah yang mungkin terasa bagi seorang itu berat. Harus diperangi jiwa ini. Jihad menghadapinya, melawan malas. Sholat sunnah rawatib. Apakah qobliyah atau ba'diyah. Taib. Masih santai-santai, batal maghrib ya sudah santai dulu, ngangkat meja, naruh, sambil ngobrol. Ya, padahal kesempatan emas untuk meraih pahala. Sholat ba'diyah, maghrib. Nah, terutama ya abna'i wa ya tulabi yang masih kecil-kecil ini. Kalau enggak terbiasa dari kecil untuk mengamalkan amalan yang baik, nanti ketika sudah dewasa itu berat. Kalau sudah biasa ya ringan. Nah, sebagaimana sulitnya mengarahkan anak-anak untuk ke masjid, untuk sholat jamaah, kalau dari kecil enggak dilatih. Betapa banyak masjid-masjid kalau datang ke sana, anak kecil orang kampung itu cuma berapa yang datang ke masjid? Remaja aja cuma berapa? Padahal kan banyak kan setara masjid itu yang tinggal. Di akhirat cuma paling 2-3 shaf. Satu shaf berapa? Ada 15? Al-Khairat itu? Anggaplah 15. 2 shaf, 30. Kalau 3 shaf berarti 45. Apa warganya cuma segitu jumlahnya? Kan banyak masa ada di sana apa, yang tidak hadir. Dan itu enggak hanya masjid sini saja, masjid manapun. Besar, dibuatnya megah. Tapi penghuninya yang memakmurkan masjid terhitung sedikit. Baik, itu pun berlomba bangun masjid lagi, baru lagi. Musola, bangun lagi. Akhirnya cuma bermegah-megahan, tapi penghuni untuk memakmurkan masjid itu sangat sedikit sekali. Baik. Wa ma dzalika taj'alu lahu nidan ay nadhiran wa musabihan. Bersamaan itu Allah yang telah menyiapkan untuk dirimu sekian banyak tentang rubiyahnya ini, engkau membuat tandingan untuk Allah, nid ay nadhir wa musabih, serupa, kesamaan yang sepadan, atau apa yang diartikan yang jelas engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Hadza a'dhamu dzambi. Ini sebesar-besar dosa. Alladzina ya'buduna Allata wal Uzza wa Manata min hadzanau. Mereka yang menyembah, yakni kaumnya Nabi Nuh, menyembah Allata, Al Uzza, Manat. Ini nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu dari sisi ini mereka berbuat kesyirikan. Li'annahum ja'alu lillahi niddan, karena mereka telah menjadikan Allah sebagai tandingan yang lainnya, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaquluna inna awliya'ahum yudirunal kaun. Titiknya satu atau dua punya antum? Yudabbirun atau yudirun? Kalau titiknya satu, yudabbirun, ya mengatur. Mereka para wali-wali yang mereka sembah itu katanya ikut andil mengatur alam ini. Kalau dipakai titiknya satu, yudabbirun. Wallahu a'lam, apakah yudirun, daro yudiru atau daro yaduru, adaro yudiru, ikut andil dalam pengaturan alam semesta ini. Para wali-wali yang mereka sembah, berarti mereka menjadikan Allah tandingan dalam hal rububiyahnya. Hadanau, min hadanau, ini pun termasuk jenis kesyirikan. Al-awaluna asraku bil-uluhiyah, waha'ulai asraku bil-rububiyah. Mereka generasi yang awal dulu berbuat syiriknya dalam hal uluhiyah, penyembahan peribadatan dalam selain Allah. Adapun mereka yang mutaakhirin, mereka menyembah berbuat syirik kepada Allah dengan dalam tauhid rububiyahnya. Adanya sekutu bagi Allah dalam hal rububiyahnya, pengaturan alam ini, pemberian rezeki dan seterusnya. Alladzina yaquluna inna wajhallah wa yadillah kawujuhina wa aidina min hadzanau. Demikian pula dalam hal asma wa sifat, mereka yang mengatakan wajah Allah, tangan Allah itu seperti wajah kita, seperti tangan kita, itu termasuk syirik. Dalam hal ini termasuk syirik juga. Syirik dalam hal apa? Sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, beli ulangi, anta ja'ala lillahi niddan ay nadhiran wa musabihan. Wa huwa khalaqaka yakni lam yakhluqka ghairuhu. Padahal Allah itu, padahal tidak ada selain Allah yang menciptakan dirimu. Tidak ada yang lainnya. Fa idza lam yusyriku ahadun fi khalqika fala taj'al lahu syarikan. Kalau tidak ada sekutu seorang pun dalam penciptaan dirimu ini, maka janganlah kau jadikan untuk Allah sekutu itu. Kalau tidak bersekutu seorang pun dalam penciptaan dirimu, maka janganlah kau jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Athani qala thumma ay qala an taqtul waladaka khasyatan an ya'kula ma'ak. Sarahnya, asaghiru awil kabiru az-zakaru awil unsa kilahuma. Apakah anak itu kecil atau yang sudah beranjak dewasa? Apakah jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan? Itu kamu khawatir, kamu bunuh. Khawatir makan bersamamu. Rezekinya berkurang atau habis sehingga jadi miskin gitu. Kamu khawatir miskin. Wahal al-walad yasmalu al-unta. Apakah kalau disebut anak, gitu, anak laki-laki itu masuk perempuan? Iya, membunuh anak laki-laki atau membunuh anak perempuan sama saja karena khawatir miskin ini. Termasuk anak perempuan. Adalil qaulu ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil umthayain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan wasiat dalam hal harta waris kepada anak laki-laki kalian. Bagian bagi anak laki-laki adalah bagaimana? Dua kali bagian anak perempuan. Hubungannya bagaimana ayat ini? Disebutkan auladikum jamak dari walad, mencakup az-zakar wal untha. Gitu. Artinya kamu bunuh anakmu bukan berarti anak laki-laki saja, termasuk di situ adalah anak perempuan. Wa qaluhu khasyah ay makhafatan an yakula ma'ak. Khasyah sama dengan makhafah. Khawatir makan bersamamu sehingga kamu bunuh anak itu. Idzan qatluhu la karahata lahu. Kalau begitu membunuhnya itu bukan karena apa? Kebencian pada anak. Enggak benci. Bukan. Alasannya bukan karena benci, lakin khofa an yudhika rizquhu alaihi bihi. Tapi dia khawatir rezekinya sempit dengan adanya anak yang makan bersamanya. Padahal masing-masing makhluk itu sudah Allah jamin rezekinya masing-masing. Orang tua Allah yang menjamin rezekinya, anak yang menjamin rezekinya Allah juga. Bukan kalau anak kecil yang menjamin rezekinya orang tua, bukan. Semuanya adalah Allah yang menjaminnya. Akan datang ayatnya nanti. Qultu thumma ayyu. Qala antuzani bihalilati jarik. Baik, penjelasan masalah halilah. Apa makna halilah itu? Man haliyatul jar? Siapakah haliyah tetangga itu? Jawabannya, zaujatu aw syariyatuhu. Ini jawabannya. Halilah itu artinya adalah istrinya tetangga atau budaknya tetangga. Berarti khitabnya ini kepada para laki-laki, khitabnya. Gitu. Khitabnya kepada para laki-laki yang sudah menikah. Baik. Zaman dulu banyak perbudakan, beda dengan zaman sekarang. Lakin al-ghalib annaha tulaqu 'ala zawjah, tetapi yang dominan pemakan kata halilah itu untuk apa? Istri. Maknanya adalah istri begitu. Istri seorang laki-laki. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah pertegaskan dalam firman-Nya, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Halail jamak mufradnya tadi hali apa? Haliyatun jamaknya halailu. Dan istri-istri dari anak-anak laki kalian, yang anak laki kalian dari keturunan kalian. Artinya apa? Ini kan cuma potongan ayat. Konteks ayatnya ini pengharaman perempuan untuk dinikahi oleh seseorang laki-laki. Siapa saja? Yaitu istrinya anak laki-laki kita. Istrinya anak laki-laki kita. Itu kita haram menikahi istri anak laki-laki kita. Anak laki-laki yang asli ya, bukan anak angkat gitu. Adapun siapa? Zaid bin Sabit atau bukan? Yang diangkat anak angkat Rasulullah SAW. Itu kan anak angkat, bukan anak aslinya. Seandainya Rasulullah memiliki anak laki-laki seperti Ibrahim, hidup, takdir hidup itu. Kalau seandainya Ibrahim punya istri, maka Rasulullah tidak boleh menikah dengan istri Ibrahim. Seandainya terjadi gitu. Baik. Sahihnya halailuhum yakni zaujatuhum. Makna daripada halail mereka, tetangganya, istri-istri mereka. Yaqul antuzani bihalilati jarik, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dalam mengartikan hadis di atas. Qad yatawaqqa'ul insanu an yaqula lafdhan akhra wa antazni. Falimadza qala tuzani? Nah, ini keterangan tentang perbedaan makna tazni dan tuzani. Seorang mungkin terbetik dalam benaknya, di sana ada lafaz antazni. Kenapa kok didatangkan lafaz dalam hadis ini antuzani begitu? Kok enggak antazni saja? Jawabannya, li'anna tuzani fihi na'un mu'alajah. Tuzani itu dari sisi sorobnya, di sana ada bagian apa mu'alajah, masuk pada sesuatu perkara. Wahadil mu'alajah, yahtamil antakuna mu'alajah alal fi'il, au mu'alajah ala tarak. Ini kebersamaan, keserikatan, masuk sebuah perkara tertentu, atau meninggalkan perkara tertentu gitu. Berserikatnya dua orang untuk memperbuat tertentu atau untuk meninggalkan perkara tertentu. Kebersamaan dua orang. Amal mu'alajah alal fi'il, yakni anal halilah tuwafiku ala hadha wa tangkodu. Ini. Adapun mu'alajah, kebersamaan atas perbuatan, yang dimaksudkan adalah di sini, al halilah itu, isi tangga itu apa? Dia setuju dan tunduk. Diajak zina itu mau. Suka sama suka. Wa amal mu'alajah ala tarak fayakni anal halilah halilatul jari ta'ba. Adapun kebersamaan untuk meninggalkan adalah kalau istri tetangga itu enggan, enggak mau, menolak. Walakin yukrihuha au yukdi'uha au gurudalik. Akan tapi si laki-laki memaksanya. Dengan apa tadi? Tuzani itu. Enggak mau, enggan, tapi dipaksanya. Atau dibujuk rayu. Atau yang lainnya. Wa ala kulli hal fal mufa'alah tadulu ala istiraki itsnaini fa akthar fiha. Maka kesimpulannya, wazan mufa'alah mu'alajah, tuzani masuk di situ, itu mengandung berserikatan dua orang atau lebih. Kebersamaan dua orang atau lebih. Wal jaru ma'addahun nasu jaron. Definisi jar ialah yang urup manusia menganggap sebagai tetangga. Entah berapa jumlahnya, kanan kiri rumah kita itulah tetangga kita. Taib itu syarah hadis yang mulia dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan Ainda Edad nomor Asani nomor 2. Apa makna niddan? Mufradat tersebut sinonimnya dengan kata apa? Niddan. Nadir atau ada lagi satu lagi? Nadir atau musafihan. Baik, Idris. Baik, nomor 14. Dan juga 14. Baik, good. Nah, itu 14. Baik. Apa arti halilah tadi? Haliyah, jamaknya halail. Itu artinya apa? Nah, istri tetangga atau budak tetangga. Kalau secara dominan pemakaian kata ini untuk apa? Untuk istri mereka, istri tetangga. Hasan, Idris, nyambung. Kalau enggak bisa kan berarti enggak nyambung itu. Orangnya ada tapi pikirannya melayang. Baik. Barakallahu fiikum. Fikih hadis yang bisa diambil kata beliau yang pertama awalan. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'al min ajri an yakumu bima yalzam. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya agar bisa mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Agar bisa mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. laisa min ajli an yabhamu anna hadha halal wa hadha haram. Bukan sekedar paham ini halal, ini haram. Bukan sekedar paham ini halal, ini haram. Bal ya'malu ma huwa wajibun wa yad'u ma huwa muharram. Bahkan agar mereka bisa mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Jangan salah baca harokatnya, wa yad'u. Dalnya fathah, bukan wa yad'u. Kalau wa yad'u berdoa. Lain kan? Baik. Beda harokat sedikit saja sudah beda harokat, beda makna. Apalagi sudah banyak harokat yang salah. Bagaimana tentunya? Lebih rusak maknanya. Hadis yang kedua. Hirsu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ala ma'rifati akmalil a'mal wa akmalil atham. Semangatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semangatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengetahui amalan yang paling sempurna dan dosa yang paling sempurna atau yang paling tinggi, bisa diartikan tinggi. Dosa yang paling tinggi. Dosa yang agung. Fa fi amalil a'mal qala ayul a'mal ahabu ilallah wa fil a'malil atham qala ayul dambi a'dham. Dalam hadis tadi diterangkan di sana ayul a'mali ahab ilallah, berarti ini menunjukkan apa? Amalan yang paling sempurna. Dan dalam lafaz ayul dambi a'dham ini berarti pertanyaan tentang apa? Dosa yang paling besar. Bagi hadis yang ketiga. An-dhunuba tatafawatu fil 'idham kama anal a'mala shalihata tatafawatu aidan fil fadl. Dosa itu bertingkat-tingkat dalam hal besarnya. Sebagaimana amalan soleh bertingkat-tingkat pula dalam keutamaan. Yalzam min dzalika tafawutul umal, berarti mengharuskan atau berkonsekuensi dari itu bertingkat-tingkatnya para pengamal. Para pengamal, orang yang mengamalkannya, itu bertingkat-tingkat pula. Fa idza tafawata al-amalu lazima an yatafawata al-amil. Maka ketika amalan itu bertingkat-tingkat, berkonsekuensi bertingkat pula pengamalnya. Bertingkat-tingkat atau berbeda-beda pengamalnya. Wa ala hadza fa yumkin an yakuna fil insani khisalu kabirah minal dhunub wa khisalu saghirah minal dhunub. Maka atas dasar ini ada pada manusia itu perbuatan besar dari dosa dan perbuatan kecil dari dosa. Nah, ini gak satu tingkatan. Pelaku maksiat juga bertingkat-tingkat. Lihat dosanya, maksiatnya itu dosa kecil atau dosa besarnya. Maka kalau mengalami dosa kecil, ya orangnya berarti pengamal dosa kecil. Begitu. Begitu yang keempat. Anna sirka al-dhunub dhunub liqauli Nabi SAW anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Syirik itu sebesar-besar dosa. Syirik itu sebesar-besar dosa. Bagaimana hadis ini? Hadis yang kita baca ini. Anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Bukan berarti kalimat ini ya, menafikan ada dosa besar yang di atas syirik. Baik, Mdung. Ada dosa selain syirik itu ada. Yaitu apa? Biar mengingatkan yang lain. Insyaallah TD lebih paham. Nomor 5. Apa dosa besar di atas syirik? Ahsanta. Dalilnya? Dalilnya hafal? Wasan akidah wasitiyah. Tarwiyah atau hawiyah mungkin ada juga. Dalilnya? Enggak hafal? Baik, dibantu yang lain. Naam. 8. Mana 8? Lu antum 8 toh? Di sini enggak? Antum 7. Ya yes, enggak apa, 7 enggak apa. Kul innama minha batan wal isma wairil haqi terus tusriku billahi malam yunasir bisultana asan barakallahu fikum. Surah Al-A'raf ayat 33. Dosa yang besar di atas syirik. Nah, di atas syirik. Antakulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah, ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, ini halal, ini syariat Islam. Padahal itu bukan misalnya. Maka itu lebih besar dosanya daripada syirik. Bahaya ya mengatasnamakan agama Allah. Padahal dia bukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maulud ini sunnah. Pernyataan Isra Mi'raj ini sunnah. Padahal dalam sunnah enggak ada. Lebih besar dosanya. Ini hadis yang ke berikutnya ke berapa? 5. Syafahatu ulaikal qaum aladin asraku billahi fi ibadati. Menunjukkan bodohnya mereka orang-orang yang buat syirik pada Allah dalam beribadah. Menunjukkan bodohnya orang-orang yang berbuat syirik pada Allah di dalam beribadah. Keras ya, mengatakan bodoh gitu. Atau jahil, atau kapan-apalan saja. Orang yang syirik berarti orang yang bodoh. Walaupun dia secara akademis nilainya mumtaz, cum laude, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia dalam kondisi apa? Bodoh. Haitsu asraku bihi fi ibadatihi walam yusriku bihi fi khalqihi. Nah, di mana mereka itu berbuat syirik dalam hal ibadah, tapi tidak berbuat syirik dalam hal penciptaan, dalam rububiyah Allah. Walihada qala wa huwa khalaqaka. Oleh karena ini Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa huwa khalaqaka. Allah menjadikan dirimu. Ini orang-orang enggak berbuat syirik dalam hal ini. Kebanyakan tidak berbuat syirik dalam rububiyah ini. Al-musyrikuna fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza su'ilu man khalaqahum qalu Allah. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dulu kalau ditanya siapa penciptamu, maka mereka menjawab Allah. Orang sekarang kan demikian kan? Kalau ditanya Allah. Siapa yang memberi rezeki ya Allah. Tapi kenapa ketika panen kok harus bawa panggang ke sawah? Ini untuk Dewi Sri. Nah, kenapa kok seperti itu? Padahal padi yang numbuhkan siapa? Kalau memang bisa minta Dewi Sri, tolong tumbuhkan yang biasanya 2 ton hasilnya menjadi 5 ton. Kalau bisa mengabulkan Dewi Sri. Nah, ya kan? Jangan berbuat syirik mereka para petani yang terjatuh kesirikan menyedekahkan sembelihan panggangnya kepada Dewi Sri. Masih ada seperti ini di kampung-kampung? Pernah lihat? Baik, dalilnya wala in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kalian tanya mereka orang-orang yang berbuat syirik itu siapa yang ditekan mereka, maka mereka akan jawab Allah. Qala ta'ala fa ana yufakun. Maknanya kaifa yusrifuna al-haq wa hum muqiruna bima yaqtadihi. Kenapa kalian berpaling dari al-haq padahal mereka mengakui konsekuensi itu. Konsekuensi dari mengakui, menyatakan Allah pencipta kita, mengetahui al-haq, harusnya mengamalkan al-haq, harusnya beribadah kepada Allah. Kenapa kalian palingkan gitu? Fa'anna yu'fakun. Kenapa kalian berpaling dari beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Fikih hadis berikutnya, anal khaliq huwallahu wahdah. Pencipta yang hakiki, yang sebenarnya adalah Allah. Allah saja. Fa'alal insani ayatadzakkara man aujadahu minal adam. Maka manusia ini untuk mengingat siapa yang menciptakan dirinya dari yang sebelumnya tidak ada. Siapa yang menciptakannya? Jawabannya adalah Allah. Kemudian beliau menjawab, meneruskan, la al-abawani wala ghairuhuma. Bukan kedua orang tua. Itu hanya sebab. Beliau terangkan di sini sebagai sebab saja. Lakin al-abawani sababun lasak. Tetapi kedua orang tua adalah sebab adanya dirimu. Wa amaladhi khalaqaka huwa Allahu. Adapun penciptamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asarallahu ila dzalika fi qaulihi, dan Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha dzukur. Au zawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Milik Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki anak perempuan. Jadi anaknya perempuan terus. Lahir pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, sampai ketujuh masih perempuan terus. Setelah itu berhenti. Wa yahbu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki anaknya laki-laki. Lahir pertama laki-laki. Kedua laki-laki lagi. Lahir ketiga juga laki-laki lagi. Pernah saya jumpai di sana itu kembar laki-laki sampai dua kali. Jadi ketika lahir pertama laki-laki, lahir kedua laki-laki, sudah tiga. Lahir ketiga laki-laki, kembar, berarti lima. Masya Allah. Atau Allah menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki anak itu berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan, dan seterusnya. Atau laki-laki dua, baru laki-laki perempuan dua, dan seterusnya. Baik, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada Allah jadikan orang yang Allah kehendaki itu mandul, enggak punya anak. Mandul enggak punya anak, aqima. Baik. Sampai di sini pembahasannya, insyaallah tambahan faedah di hari yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.